الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين para jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Malakhas Al-Fiqhi. Pembahasan kita masih pada bab Ahkamul Janaiz. Dan insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, yakni pada poin yang kelima. Bisa dibaca musyahid. Khamisan. Khamisan. Ahkamus salati 'alal mayyit. 'Alal mayyiti atau al-mayyita? 'Alal mayyit. Nah. Terus. Tsumma yusra'u ba'da dhalika as-salatu 'alal mayyit al-'alal mayyit al-muslimi. Nah. Terus baca hadisnya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal man syahidal janazatu hatta yusalli man syahidal janazata hatta yusalla alaiha hatta yusalli alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa ma al-qiratani qala mithlul jabal jabalainil azimaini mutafaqun alaihi. Barakallahu fiik. Sekarang insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan pada poin yang kelima. Di sini disebutkan khamisan, poin yang kelima, ahkam salati 'alal mayyit, hukum salat jenazah. Al-mayyit di sini maksudnya adalah mayyit atau jenazah seorang muslim. Jadi seluruh atau setelah seluruh proses pemandian dilakukan dan juga setelah proses pengkafanan, maka tahapan berikutnya yang disyariatkan untuk dilakukan yaitu mensolatinya. Makanya disebutkan oleh penulis di sini, summa yusra'u ba'da dhalika as-salatu 'alal mayyitil muslim. Kemudian setelah itu disyariatkan untuk melaksanakan salat atas jenazah seorang muslim. Kemudian di sini penulis mendatangkan atau membawakan hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, man syahida janazatan hatta yusalli 'alaiha, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga disolatkan di atasnya, padahal qiratun, maka dia akan mendapatkan satu qiraat pahala. Wa man syahidata hatta tudfan, barang siapa menghadiri hingga jenazah itu dikuburkan, falahu qiraatan, maka dia akan mendapatkan dua qiraat. Qil, kemudian ada yang bertanya. Nah, yang bertanya di sini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa man qiraatan, apakah dua qiraat itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mithlul jabalainil azimain, itu seperti dua gunung yang besar. Jadi wa man qiraatan, apakah dua qiraat itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mithlul jabalainil azimain, itu seperti dua gunung yang besar. Disebutkan dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim yang bersumber dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini tidak dicantumkan dalam kitabnya, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alayha thumma tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiraatan min ajrin kullu qiraatin bidhu quburi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar mengikuti jenazah dari rumahnya, kemudian mensalati jenazah tersebut dan mengiringinya hingga dikuburkan, maka baginya dua qiraat pahala. Dan setiap qiraat itu sebanding dengan gunung Uhud. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man shalla 'alayha thumma raja'a kana lahu min al-ajri mithlu Uhudi. Dan barang siapa salat atas jenazah lalu pulang, maka baginya yaitu satu qiraat pahala. Maka dalam hadis ini memberikan isyarat atau faedah kepada kita bahwa barang siapa keluar mengikuti jenazah dari rumahnya, kemudian dia mensalati jenazah tersebut dan mengiringinya hingga jenazah dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala dua qiraat. Maka dia akan mendapatkan pahala dua qiraat. Dan yang disebutkan setiap qiraat pahalanya itu digambarkan oleh Nabi SAW setara dengan besar dan beratnya gunung Uhud. Sedangkan bagi orang yang hanya salat jenazah tanpa mengiringi jenazah sampai ke penguburan, maka dia mendapatkan pahala satu qiraat pahala. Dan satu qiraat ini tadi disebutkan besarnya seperti gunung Uhud. Oleh karena dalam hal ini Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa muqtada hadha anna al-qiraatain innama yahsulani liman kana ma'a fi jarihit tariqi hatta tufala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maka pahala dua qiraat ini hanya diperoleh bagi orang yang berada bersama jenazah sepanjang perjalanan hingga jenazah itu dikuburkan. Kemudian kata beliau, fa in shalla madzalan wa dhahaba ila al-qabri wa mudahu fa hadara dafna lam yuhsal lahu illa qiraatun wahidun. Kata beliau rahimahullah, jika seseorang hanya salat jenazah saja lalu pergi ke kubur sendiri dan hadir saat penguburan, maka dia hanya mendapatkan satu qiraat saja. Kita ulangi, jika seseorang hanya salat jenazah lalu pergi ke kubur sendiri dan hadir saat penguburan, maka dia mendapatkan satu qirat saja. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Para jemaah rahimahullah, kemudian di sana para ulama memberikan penjelasan tambahan. Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya menghadiri penguburan saja? Apakah dia mendapatkan satu qirat? Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana dengan orang yang hanya menghadiri penguburan atau pemakaman saja? Apakah dia mendapatkan satu qirat? Dan ini banyak ikhwah. Jadi untuk sholat jenazah biasanya sedikit. Yang ramai itu biasanya ketika pemakaman atau ketika penguburan. Padahal kalau kita cermati dan perhatikan hadis yang disebutkan tadi, bahwa pahala orang yang mensolati jenazah itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan Nabi yang sama-sama menggambarkan setara dengan gunung Uhud. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang hanya menghadiri pemakaman atau penguburan saja, apakah dia mendapatkan satu qirat sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi dari Abu Hurairah, bukan keluar dari hadis saat Nabi Allah radhiyallahu anhum. Maka dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, man syahida dafna duna sholati, barang siapa yang menghadiri pemakaman tanpa salat, fal hadithu laysa fihi dalilun ala annahu yahsudu lahu bidafni wahdahu qiraatan. Tabari wa rahimahullah, hadis ini tidak menunjukkan dia mendapat qiraat karena hanya menghadiri pemakaman saja. Innama yahsulu bidafni qiraatun idza damma ila shalah, dan dia akan mendapatkan satu qirat jika disertai salat. Maka dalam keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka ini menunjukkan bahwa orang yang hanya menghadiri pemakaman atau penguburan saja tanpa salat jenazah, maka dia tidak akan mendapatkan qiraat sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang kita baca dan kita paparkan di atas. Kemudian juga para ulama memberikan keterangan tambahan bahwa pahala qiraat ini tidak hanya berlaku untuk satu jenazah, tetapi dapat berlipat sesuai dengan jumlah jenazah yang dihadiri. Sehingga apabila seorang menghadiri lebih dari satu jenazah, maka qirat yang dia dapatkan atau qirat yang dia peroleh sebagai jenazah yang dia ikuti. Dalam hal ini anak rawi dalam rawi ad-dawami menjelaskan, lam ta'addadatil amwat, seandainya orang yang meninggal itu jumlahnya banyak, lada'at dada qiratus salati wa dafni bidaduddihim, maka pahala salat dan penguburan juga akan menjadi banyak sesuai dengan jumlah mereka. Yahsulu lahu bikulli mayyitin qiratun, dan dia akan mendapatkan pahala qiraat untuk setiap mayit. Li'anna kulla mayyitin intafa'a bidu'a'ihi wa hudurihi, karena setiap mayit itu akan mendapatkan manfaat dari doa dan kehadiran orang yang mengiringinya tersebut atau yang mensolatinya. Artinya ikhwani fillah jazakumullah, pahala yang diperoleh dari mengikuti jenazah itu akan bertambah sesuai dengan banyaknya jenazah yang dihadiri atau yang diiringi. Sebab setiap jenazah itu mendapatkan manfaat dari doa dan kehadiran orang yang mengiringinya. Bahkan orang ahli dalam al-fatawa menyebutkan bahwa pahala qirat ini tetap berlipat meskipun salat dilakukan secara bersamaan. Artinya meskipun salat itu dilakukan bukan dengan cara terpisah, misalkan jenazah pulang disolati bergiliran dan juga selanjutnya jenazah pulang. Bahkan Ar-Ramli mengatakan bahwa pahala qirat ini tetap berlipat meskipun sholat dilakukan secara bersamaan untuk beberapa jenazah. Oleh karena itu beliau mengatakan wa idza addatu al-qiratu bi ta'addudil janazati wa in ittahadat as-salatu 'alayha. Dan pahala qirat ini bertambah banyak seiring dengan banyaknya jenazah. Wa in ittahadat as-salatu 'alayha walaupun salat jenazah dilakukan secara bersama. Unik kata beliau rahimahullah, li'an asy-syari'a rabata al-qirata biwasfin wa huwa hasilun fi kulli mayyitin. Karena syariat mengaitkan pahala qirat dengan suatu keadaan yang bisa terpenuhi untuk setiap mayit. Artinya meskipun sholat jenazah itu dilakukan sekaligus untuk banyak jenazah, pahala qirat itu tetap dihitung untuk masing-masing jenazah mendapatkan salat tersebut. Sehingga pahalanya berlipat sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan bilangan jenazah yang disolati. Bahkan dipertegas oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ketika beliau ditanya tentang banyaknya jenazah dalam satu sholat. Maka beliau rahimahullah menjawab, narju lahu qararita bi adadil janazah. Qararita ini isim mufrad atau isim jamak? Abu Sa'id. Abu Hafid. Qararita. Taksir. Jamak. Apa qararnya? Qiratun. Qiratun. Nah. Jadi ini yang kata Syekh Rubas Allah, narju lahu qararita bi adadil janazah. Kata beliau rahimahullah, kami berharap dia mendapatkan qirat sebanyak jumlah janazah. Kullu hadathatun ala anna al-qararita tata'addadu bi adadil janazah. Karena semua dalil itu menunjukkan bahwa qirat itu berlipat sejumlah jenazah. Boleh kita lanjutkan di sini, penulis mengatakan wassalatu al-mayyiti fardhu kifayah. Dan salat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqi. Apabila sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, maka gugurlah dosa atas kaum muslimin yang lainnya. Wa tabqa fi haqqil baqin sunnatan. Namun bagi yang belum melaksanakannya, hal itu tetap disunnahkan untuk melakukannya. Wa in tarakaha al-kullu ahli. Namun apabila salat jenazah ini ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin ahli, apa konsekuensinya? Maka mereka berdosa. Maka ini adalah definisi daripada fardhu kifayah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Intinya bahwa salat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Wa yushtaratu fi sholati 'alal mayyit an-niyyah. Kemudian disyaratkan di dalam salat jenazah yang pertama atau syarat yang pertama yaitu adanya niat. Jadi sebelum seorang melaksanakan salat jenazah, hal yang paling penting atau paling utama yang diperhatikan adalah niat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa niat merupakan pondasi dalam setiap ibadah, baik itu ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji atau semua ibadah yang Allah syariatkan maka harus dilandasi dengan niat. Karena apabila tanpa niat, ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini adalah salat jenazah. Maka hendaknya kita niatkan untuk salat jenazah, karena niat ini hukumnya wajib. Dan dalam hal ini tidak ada silam pendapat di antara para ulama. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Khathib rahimahullah, "Wa la na'lam khilafan bainal ummati bi wujubin niyyati lis-salat." Kata Al-Khathib rahimahullah, kami tidak mengetahui adanya silam pendapat di antara para ulama bahwa niat ini hukumnya adalah wajib untuk salat. Wa anna salata la tanqidu illa biha, dan ibadah salat itu tidak akan menjadi sah atau tidak dianggap tanpa dengan niat. Sebagaimana kita ketahui banyak dalil tentang hal ini, salah satu dalil dari Nabi SAW dan hadis ini adalah cukup masyhur, bahkan hadis ini dicantumkan pada hadis yang pertama oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyyah wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang kedua, disebutkan wastiqbalul qiblah. Syarat yang kedua yaitu menghadap qiblah. Jadi setelah kita memahami pentingnya niat, kemudian syarat berikutnya dalam salat jenazah yaitu menghadap ke arah qiblah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hendaklah hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Maka ayat ini menegaskan kepada kita bahwa menghadap ke Ka'bah merupakan bagian dari sahnya salat. Kemudian syarat yang ketiga, wasatrul aurat, yaitu menutup aurat. Jadi syarat sahnya selanjutnya dalam salat jenazah yaitu menutup aurat, dan ini berlaku pada ibadah salat lainnya. Bukan hanya dalam salat jenazah saja. Dalam semua ibadah salat, maka menutup aurat ini merupakan syarat sahnya salat sebagaimana kita pernah bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian syarat yang keempat, wa tahuratul musalli wal musalla alaihi. Syarat yang keempat yaitu orang yang melaksanakan salat jenazah maupun jenazah yang disolati, maka harus dalam keadaan suci. Kemudian wal jinabun najas, dan juga menjauhi najis atau menghindari najis baik pada tubuh, pakaian ataupun pada tempat sholat. Kemudian syarat yang kelima, tidak kalah pentingnya, yaitu bahwa orang yang melaksanakan sholat dan orang yang disolatkan statusnya adalah muslim. Jadi tidak boleh kita mensolati jenazahnya orang yang non muslim. Makanya disyaratkan di sini syarat yang kelima yaitu bahwa orang yang disolat dan orang yang disolatkan statusnya dalam keadaan muslim. Karena itu sholat jenazah tidak boleh dilakukan atas orang kafir atau orang musyrik, begitu ada hubungan kerabat ataupun bukan. Oleh karena dahulu Ishaq Syirazi mengatakan, wa in mata kafirun lam tusalla alaih atau lam yusalla alaih. Jika ada orang kafir meninggal dunia, maka tidak boleh disolatkan atasnya. Mereka juga An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ajma'u ala tahrim salati ala kafir. Dalam hal ini bahwa ulama telah sepakat tentang haramnya salat atau masalah ikan kafir. Maka juga disebutkan dalam fatwa Ibnu Baz rahimahullah, la yusalla alaihi atau la yusalli alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin. Tidak boleh mensalati jenazah orang kafir dan juga tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Wa la yuwassalu wa la yukafan, juga tidak boleh dimandikan ataupun dikafani. Kemudian syarat jenazah atau syarat salat jenazah yang keenam yaitu hudurul janazati in kanat bil balad. In kanat al-maytu mawjudan bil balad. Itu takdirnya yang kita dipahami ya. Wa hudurul janazati in kanat bil balad atau in kanat al-maytu mawjudan bil balad. Adik syarat keenam di sini adalah salah satu syaratnya yaitu bahwa jenazah itu harus hadir di hadapan orang yang mensolatkan apabila berada dalam satu kota atau apabila berada dalam al-balad. Maka disebutkan dalam hasiyah roh pada pembahasan syarat solat jenazah disebutkan yang artinya bahwa hendaknya jenazah itu hadir di hadapannya, yakni di depan orang yang sholat. Maka tidak sah sholat jenazah atas jenazah yang sedang dibawa atau mahmulah yang sedang dipikul, dan tidak pula terhadap jenazah yang berada di balik dinding. Oleh karenanya dalam kitab Al-Qasar jilid 2 halaman 525 dinukilkan perkataan Imam Al-Farabi rahimahullah, wa yushtaratu aydan hudurul mayyit baina yadayhi, dan juga disyaratkan di dalam salat jenazah di mana jenazah itu harus hadir di depan orang yang salat. Fala tasihhu as-salatu ala jenazatin mahmula, sehingga tidak sah salat jenazah itu apabila jenazah itu sedang dibawa atau sedang dipikul atau mahmula. Artinya setelah kita memahami kewajiban hadir jenazah di depan imam, maka di sini timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana hukum sholat jenazah jika mayit itu berada dalam peti? Maka di sini setelah kita memahami kewajiban hadirnya jenazah di depan orang salat, maka di sini timbul sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya salat jenazah jika mayit berada di dalam peti atau di dalam kotak atau kalau bahasa Arabnya tabut ya. Maka dalam masalah ini oleh para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak sah sama sekali atau tidak sah secara mutlak jika jenazah berada dalam peti tertutup, karena jenazah dianggap tidak hadir secara langsung di depan imam atau di depan orang yang sholat. Ini pendapat yang pertama. Maka disebutkan oleh Imam Al-Farabi rahimahullah, wala tasihhu as-salatu ala man fi tabutin mughatta, maka tidak sah sholat jenazah yang berada di dalam peti tutup. Artinya tidak sah atas jenazah yang berada di dalam peti yang tertutup rapat. Ini pendapat yang pertama. Bagi pendapat yang kedua, hukumnya sah secara mutlak. Kalau tadi pendapat pertama tidak sah sama sekali, adapun pendapat yang kedua, ini sah secara mutlak. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tetap sah selama peti itu berada di hadapan imam. Selama peti tersebut berada di depan imam, karena peti tersebut tidak menghalangi kehadiran jenazah selama posisinya berada di depan imam. Apa jawabannya? Nah, Tadi disebutkan ada dua pendapat ya. Jadi benar adalah dalam masalah ini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang ketiga adalah ada perincian. Pendapat yang ketiga ada perincian. Perincian yang pertama, maka sholatnya sah jika peti itu tidak tertutup rapat. Jadi perincian yang pertama, sholat tersebut tetap sah jika peti tidak tertutup rapat atau jenazah masih dapat terlihat sebagian. Kemudian perincian yang kedua, tidak sah. Kapan tidak sah? Jika peti tertutup rapat atau jenazah terhalang kayu yang rapat. Ini disebutkan dalam kitab Matan Ibuhulimuha dan juga dalam kitab Hasiyah Al-Jamal dan juga dalam kitab yang lain-lain. Maka bisa kita simpulkan meranjak dari pendapat para ulama yang kita paparkan tadi, maka untuk lebih hati-hati atau ikhtiyaton, maka arahan praktik yang sesuai dengan pendapat yang terkuat, maka yang pertama, yang paling afdal, yang paling utama, keluarkan jenazah tersebut dari peti sehingga benar-benar berada di depan imam. Kemudian arahan yang kedua, jika jenazah harus tetap berada dalam peti, maka pendapat yang rajih, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka salat tetap sah selama jenazah berada di depan imam dan peti tersebut tidak menghalangi sepenuhnya. Ini pendapat atau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan untuk kehati-hatian ya, untuk kehati-hatian, maka kembali kita katakan tidak melaksanakan sholat apabila kayu peti tersebut tertutup rapat. Paham jemaah ya? Kemudian untuk jenazah wanita, maka tetap dianjurkan untuk menutup jenazahnya. Adapun untuk jenazah laki-laki, maka lebih awalah untuk tidak ditutup. Pokoknya mahir. Maka adapun untuk jenazah laki-laki, maka lebih utama tanpa adanya penutup yang lain selain kain kafan. Ini untuk jenazah laki-laki. Adapun untuk jenazah perempuan, maka tetap dianjurkan untuk menutup jenazahnya. Boleh kita lanjutkan syarat yang ketujuh. Wa kaunul musalli mukallaf. Tadi ada tujuh, yaitu bahwa orang yang mensolatkan jenazah tersebut harus mukallaf. Itu orang yang baligh, itu seorang muslim yang telah baligh dan berakal. Ini saja yang ketujuh. Hal ini karena ibadah solat yang termasuk solat jenazah itu tidak dituntut dari orang yang belum memenuhi kriteria taklif. Sehingga anak kecil yang mayis atau orang yang belum baligh atau tidak berakal, maka tidak termasuk dalam orang-orang yang dibebani untuk kewajiban sholat jenazah. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu rukun-rukun sholat jenazah. Baik. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang rukun-rukun sholat jenazah, sebagaimana disebut ujian oleh Puan di sini, maka mungkin ada baik-baiknya, langkah baik-baiknya sebagai baik-baik untuk kita bersama, yaitu kita menjelaskan berapa kekeliruan yang sering terjadi sebelum melaksanakan sholat jenazah. Di antara kekeliruan tersebut adalah masalah meletakkan jenazah di dalam masjid. Sejumlah ulama memakruhkan meletakkan jenazah di dalam masjid. Sebagian para ulama memakruhkan meletakkan jenazah di dalam masjid, dan pendapat ini merupakan pendapat siapa? Imam Malik dan juga sekelompok ulama lainnya. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Akrahu an tuta al-janazatu bil masjid." Kata Imam Malik rahimahullah, aku memakruhkan, aku membenci diletakkan jenazah di dalam masjid. Bahkan sebagian ulama Malikiyah, menekankan bahwa kemakruhan tersebut lebih berat bila jenazah diletakkan di arah kiblat jamaah yang sedang sholat. Saya ulangi, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah memakruhkan atau kemakruhan tersebut oleh mereka itu lebih berat apabila jenazah tersebut diletakkan atau diposisikan di arah kiblat jamaah yang sedang sholat. Dan ini ada nggak jamaah? Ini ada. Jadi kasus seperti ini ada, bahkan banyak. Disebutkan dalam oleh Ali Al-Qari rahimahullah, wa fi ma'na bal awla minhu al-janazah al-mawdu'ah fi qiblat al-musalli. Kata Ali Al-Qari rahimahullah, dan termasuk dalam makna larangan salat menghadap kubur, bahkan lebih utama lagi untuk dilarang, adalah jenazah yang diletakkan di arah kiblat orang-orang yang sholat. Maksudnya sini adalah sholat, sholat fardu, begitu sholat zuhur ataupun sholat asar. Yang belum jelaskan bahwa kejadian seperti ini pernah dulu terjadi di Makkah, di mana jenazah diletakkan atau diposisikan di dekat Ka'bah, sementara imam dan jamaah salat menghadap ke arah jenazah tersebut. Nah, bahkan Ibnu Syaibah rahimahullah juga pernah mengatakan, kata beliau, wa hadza balaghun 'amun wa qad waqafna mundu syahrin 'ala suratin syamsiyatin qabih jiddan. Kata Al-Bani rahimahullah, jadi ini merupakan musibah yang telah tersebar. Kami pernah melihat sebuah foto yang sangat buruk yang menggambarkan barisan jamaah sedang sujud menghadap sekumpulan jenazah orang-orang Turki yang tenggelam. Ini adalah pernyataan yang disebutkan oleh Al-Bani rahimahullah. Maka ikhwani fillah rahimahullah, berdasarkan penjelasan para ulama, maka kita sarankan bagi bagi takmir masjid atau bagi pengurus masjid, maka tidak boleh untuk meletakkan jenazah di depan jamaah ketika jamaah sedang melaksanakan sholat wajib. Tetapi tidaklah jenazah itu diletakkan di luar masjid atau di teras masjid atau di emperan masjid, di tempat yang tidak mengganggu pelaksanaan sholat wajib. Sehingga bila tiba waktunya untuk melakukan sholat jenazah, maka barulah nanti jenazah tersebut dimasukkan atau diangkat ke dalam masjid jika memang ingin disalatkan di dalam masjid. Nah, kemudian kekeliruan berikutnya, ya, yaitu meletakkan, yaitu tadi saya sebutkan bahwa tadi kekeliruan meletakkan jenazah di dalam masjid, kekeliruan lainnya yang cukup sering terjadi, yaitu kebiasaan mengumumkan sholat jenazah melalui pengarah suara. Ini adalah kekeliruan yang sangat sering terjadi, yaitu mengumumkan sholat jenazah melalui pengarah suara masjid. Kalau kita mencontohkan seperti as-salatu adal janazah yarhamukumullah atau as-salatu jariyah, ini pengumuman seperti ini oleh para ulama, hal ini tidak termasuk dalam tuntunan syariat yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW dan juga tidak pernah diperhatikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan juga tidak pernah diperhatikan oleh para khalifah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Buthi rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Kasyaful Ghina, jadi satu halaman 234 beliau menerangkan wala yunadi al-jalazati wa tarawih li'annahu muhdats. وأشد من ذلك مما يفعل عند صلاة الجنازة من إنسان الشعر وذكر أوصاف التي قد يكون أكثرها كذبا بل هو من عندها. Intinya Imam Al-Buthi menegaskan bahwa mengumumkan salat jenazah merupakan perkara baru bahkan lebih buruk bila disertai ujian perlindungan yang hal itu mendekati kepada niyah atau harapan kepada mayit. Dan juga keterangan yang serupa juga disebutkan oleh Imam Masakani dalam W10 Salam di satu hafalan 134 belum menegaskan bahwa tidak ada dasar sunnah untuk menyeru salat berjamaah yaitu as-salatu jami'an dalam sholat jenazah. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang ada sebabnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa melakukannya itu termasuk perbuatan bid'ah. Jadi apa yang sebabnya pada masa Nabi itu ada, tetapi Nabi Sallam tidak melakukannya, maka melakukannya kemudian termasuk perkara bid'ah atau perkara baru yang diada-adakan. Jadi salat jamiah kapan yang dianjurkan? Ketika melakukan salat khusyuk dan khusyuk. Adapun selain itu salat jamiah, maka hal ini tidak disyariatkan karena ini bukan penempatannya. Maka kita simpulkan bahwa memungkinkan salat untuk salat jenazah itu dengan as-salatu ala jenazah ya rahimakumullah atau as-salatu jami'ah, maka semuanya ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan masuk kepada rukun-rukun salat jenazah. Di sini yang pertama disebutkan oleh beliau al-qiyam fiha, yaitu berdiri. Kemudian rukun yang kedua wat-takbiratul arba, melakukan 4 kali takbir. Jadi jumlah minimal takbir dalam sholat jenazah yaitu 4 kali takbir, sehingga sholat tidak sah dalam sholat jenazah apabila dilakukan kurang dari 4 kali takbir. Datang dari dalil tentang jumlah takbir dalam sholat jenazah, disebutkan yaitu 4 kali takbir. Di antara dalilnya disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala ashamatin najasi fakabbarahu alaihi arba'an. Rasulullah SAW menyolatkan as-samad an-najasi, kemudian beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW an-najasi fasaffa bihim wa kabbarahu arba'an. Nabi SAW mengumumkan tentang wafatnya Raja Najasyi, lalu beliau SAW bertakbir 4 kali. Maka inilah jumlah dalil dari hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan kepada kita bahwa jumlah takbir minimalnya adalah 4 kali takbir. Kemudian sekarang dalil dari ijma, artinya sepakat para ulama, bahkan banyak ulama menukilkan adanya ijma bahwa minimal takbir dalam sholat jenazah yaitu 4 kali takbir. Dan ijma ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan juga para ulama lainnya seperti Al-Imam Al-Rahimahumullah. sehingga mereka ulama atau jumhur ulama dari empat mazhab sepakat bahwa tidak disyariatkan untuk menambah atau melebihi dari empat kali takbir. Ini merupakan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, kemudian dalam mazhab Maliki, kemudian dalam mazhab Syafi'iyah, dan juga dalam mazhab Hanabilah. Bahkan Ibnu Abdilbar mengatakan, la a'lam ahadan min fuqaha'il Anshar qala, aku tidak mengetahui seorang pun dari para fuqaha negeri-negeri Islam yang berpendapat tentang bolehnya menambah atas empat. Siapa yang menambah lebih dari empat kecuali Ibnu Abi Layla. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Al-Baybar. Artinya kata beliau, aku tidak mengetahui ada seorang pun dari para fuqaha yang mengatakan boleh menambah atau melebihi takbir dari empat kali takbir, kecuali yang mengatakan bolehnya, yaitu Ibnu Abi Layla. Kemudian juga Ibnu Al-Mundhir rahimahullah mengatakan, "Dhahaba aktsaru ahli al-'ilmi ila anna at-takbir arba." Kita beliau rahimahullah, dari mayoritas ulama atau kebanyakan para ulama berpendapat bahwa jumlah takbir dalam salat jenazah minimalnya itu empat kali takbir. Nah, bahkan juga Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dan juga para sejumlah ulama lainnya bahwa takbir dalam salat jenazah adalah empat kali takbir. Nah, yaqul billah subhanallah, maka setelah kita jelaskan bahwa jumlah takbir dalam salat jenazah, maka kita akan beranjak kepada poin yang berikutnya. Nah, tapi sebelumnya perlu kita jelaskan. Tadi kita jelaskan bahwa empat takbir dalam salat, bahwa empat takbir adalah rukun salat jenazah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, yang artinya bahwa jika seorang sengaja meninggalkan takbir dalam salat jenazah, maka salatnya batal. Artinya salatnya tidak seperti sengaja meninggalkan satu rakaat dalam salat. Namun jika takbir itu tertinggal karena lupa, maka ada kemungkinan dia mengulanginya seperti yang dilakukan oleh Anas, atau mungkin dia menambah takbir selama jeda itu tidak terlalu lama seperti lupa satu rakaat. Dalam kedua kasus itu tidak dianjurkan melakukan sujud sahwi. Artinya dalam sujud sahwi dalam salat jenazah, apabila lupa maka tidak dianjurkan untuk salat sujud sujud sahwi seperti kemana dalam salat sahwi yang lain. Maka keterangan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menunjukkan bahwa takbir di dalam salat jenazah adalah rukun yang harus ditunaikan atau rukun yang harus dilakukan dengan lengkap. Adapun jika sengaja ditinggalkan, maka sholat tidak sah. Adapun bila karena lupa, maka sholat bisa disempurnakan dengan mengulang atau menambah takbir tanpa harus melakukan sujud sahwi. Nah, oleh karena itu, apabila ada untuk sengaja di dalam mengurangi satu takbir dalam sholat jenazah, maka sholatnya dianggap batal atau sahnya tidak dianggap sah. Dan jika lupa mengurangi takbir, hukumnya ini berbeda sesuai kondisi atau sesuai keadaan. Keadaan pertama, jika dia teringat sebelum jenazah dikuburkan, maka hendaknya dia menyempurnakan takbir yang kurang. Saya ulangi, jika teringat sebelum jenazah dikuburkan, maka hendaknya dia menyempurnakan takbir yang masih kurang. Namun apabila jarak terlalu lama atau paslun tawil, maka hendaknya mengulang salat jenazah tersebut dari awal. Kemudian kondisi yang kedua, jika dia teringat setelah jenazah dikuburkan, maka di sini perlu ketelihatan. Apabila belum ada sholat dilakukan atas jenazah itu, maka hendaknya dia menyolatkannya di atas kubur, karena sholat sebelumnya belum sempurna dan ini dihukumi seperti belum sholat salam satu kali. Nah, namun perlu akan kembali bahwa di dalam seluruh keadaan yang disebutkan tadi, bahwa tidak disyariatkan untuk sujud sahwi dalam sholat jenazah. Nah, jadi ini adalah beberapa rukun daripada rukun sholat jenazah yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah al-qiyam fiha, yaitu berdiri. Kemudian rukun yang kedua yaitu at-takbiratu al-arba, yaitu melakukan 4 kali takbir. Insya Allah kita akan lanjutkan rukun-rukun yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada malam ini bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.